aku terima mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum geniknya selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, lupalah tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, lupalah tinggal sama suami. Bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera ku nikahi. Biar janda tidak masalah. Biar janda tidak masalah.

fresh. And lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balcony. You gotta be there for me.